بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الإخوة، أعزنا الله وإياكم، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pun masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di subuh Jumat. Ini merupakan Jumat yang ketiga di bulan Ramadan. Itu tanggal 18 Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 April tahun 2021 miladiah. Di mana pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan membacakan majelis yang ke-17 Al-Majlis Sabi' Ashar, majlis yang ke-17 fi fadli salati tarawih wa tahajjudi fi syahri Ramadan. Beliau yani Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan di majlis yang ke-17 ini tentang keutamaan sholat tarawih dan sholat tahajud di bulan Ramadan. Maka setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, wa ba'd, fa salatut tarawih min khasa'isi syahri Ramadan. Maka salat tarawih ini termasuk kekhususan dari kekhususan-kekhususan bulan Ramadan. Wa hiya sunnatun muakkadatun, dan salat tarawih adalah sunnah muakkad. Bal hiya akadu as-sunani, bahkan dia adalah sunnah yang paling ditekankan untuk dilakukan. Wa qad fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi layali min Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat tarawih bersama para sahabatnya beberapa malam dari bulan Ramadan. Yusalli wa huwa wa hum yusalluna wara'ah. Rasulullah salat, ini salat tarawih dan para sahabat salat di belakang beliau. Tsumma innahu takhallafa anhum fi akhir lailatin. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam terlambat, bahkan tidak keluar, ya, di akhir lailah, di akhir malam, malam-malam berikutnya. Khasyata an tufradu alaihim, khawatir jangan sampai salat tarawih ini diwajibkan oleh Allah kepada mereka, kepada para sahabat. Karena di masa itu wahyu masih turun, sehingga syariat dan hukum itu masih memungkinkan berubah. Awalnya sunnah bisa jadi wajib. Nah, karena Rasulullah khawatir jangan sampai salat tarawih ini diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, maka beliau tidak keluar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam law dawama ala hadza wa lam yatrukhu la sara faridatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau lakukan terus-menerus secara kontinu dan tidak meninggalkannya, la sara faridah, niscaya ini akan menjadi wajib. Fatakhallafa anhum min ajli ay ya'lamu annaha laysat faridah. Maka beliau pun tidak keluar, walaupun para sahabatnya sudah pada keluar, tapi Rasul tidak keluar supaya para sahabat tahu bahwa salat tarawih itu tidak wajib. Wa innama hiya sunnatun muakkadatun, namun dia hanyalah sunnah muakkadah. Wa hiya min khasa'isi syahr Ramadan, dan dia termasuk kekhususan-kekhususan bulan Ramadan. Wa takunu salatut tarawih fi awwalil lail. Dan salat tarawih ini dilakukan di awal malam. Fa idza ja'atil ashrul awakhir fa innahum yaziduna tahajjudan fi akhiril lail liyatimma lahum ihya'ul lail. Apabila datang 10 malam terakhir, jadi mulai malam 21 sampai malam 29 ataukah malam 30, fa innahum yazidun, sesungguhnya mereka menambah tahajjudan, menambah salat tahajud di akhir lail, di akhir malam. Jadi salat tarawih di awal, ya, di awal malam, kemudian di akhir malam salat tahajud lagi, ya. Nah, salat tahajud lagi. Liyatimma lahum ihya'ul lail, agar supaya sempurna bagi mereka di dalam menghidupkan malam, menghidupkan 10 malam terakhir. Nah, karena kalau mungkin sekedar membaca Al-Quran itu, ya, kemungkinan besarnya ngantuk. Tapi kalau sambil sholat, ya, bisalah terjaga sedikit. Nah, maka sholat tahajud. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil 20 al-aula yusalli wa yanam, fa idza ja'atil ashr al-awakhir shammara wa shadda al-mi'zara wa aqadha ahlah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 20 malam awal, malam pertama sampai malam 20, beliau salat kemudian tidur. Ya, salat kemudian tidur. Namun apabila telah datang dan telah masuk 10 malam terakhir, nah, beliau kemudian, ya, mempersiapkan diri, bahkan mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Nah, untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, wa ahya al-laila kullahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam, ya, seluruhnya. Ini tidak tidur. Ini kalau sudah masuk ya 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, falam yazuq ghamdha, beliau tidak pernah merasakan tidur di malam hari, ya. Tidak pernah terlelap matanya, tertidur ketika sudah memasuki 10 malam terakhir. Tidak tidur. Nah. Walhasil, dan kesimpulannya, anna salatat tarawih sunnatun mu'akkadatun tuf'alu jama'atan fil masajid. Bahwa salat tarawih itu adalah sunnah mu'akkadah, dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid. Wala yanbaghi lil muslimi ayatakhallafa anha aw yatrukaha, dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk terlambat dan meninggalkannya. Li'annahu yafutu 'alaihi khairun katsirun, karena akan terluput darinya kebaikan yang banyak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, barang siapa yang qama, ya, tegak, yakni melaksanakan salat tarawih, naam, secara berjamaah di bulan Ramadan dengan dasar imanan wa ihtisaba. Dengan dasar iman, iman kepada Allah, beriman kepada Allah, mengimani tentang balasan yang Allah sediakan untuknya. Wahtisaban, dan dia ihtisab, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lewat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang menegakkan lailatul qadar, yakni di malam lailatul qadar, dia penuhi dengan ibadah, tidak tidur, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Walailatul qadri ghairu muayyanah fi lailatin min layali Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan malamnya di malam-malam Ramadan. Fa kullu lailatin yuhtamalu annaha hi Lailatul Qadri. Maka setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ada ihtimal, ada kemungkinan, ya, dia adalah Lailatul Qadar. Fa idza qama jami'a layali Ramadan fa innahu yadmanu annahu qad qama Lailatul Qadri, maka barang siapa yang menegakkan seluruh malam-malam di bulan Ramadan, yakni menjalankan ibadah-ibadah di semua malam di bulan Ramadan, maka sudah terkandung padanya bahwa dia telah menegakkan Lailatul Qadar. Fayahsulu ala qiyami Ramadhana kullihi, sehingga dia telah menegakkan bulan Ramadan secara keseluruhan. Wayahsulu ala qiyami Lailatul Qadar, dan dia juga sudah menegakkan Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam yang sarif, ya, berpaling, ini selesai dari salatnya, ini sampai selesai salat tarawih dari awal sampai akhir, kutiba lahu qiyamu lailah, maka dicatat baginya seolah-olah dia salat satu malam penuh. Nah, ini keutamaan salat tarawih secara berjamaah bersama imam. Nah, walaupun salatnya kita hanya sampai jam 9 ataukah mungkin lewat sedikit, ya, tapi kita salat bersama imam, maka Allah mencatat seolah-olah kita salat satu malam penuh. Nah, ini keutamaannya. Fa hadza mimma yu'akkidu 'alal muslim ayyahdura salat at-tarawih min awwaliha ila akhiriha fi kulli layali Ramadan. Dan ini termasuk perkara yang mentakid, memberikan penekanan, penegasan kepada seorang muslim agar menghadiri salat tarawih dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ada orang yang mencari keutamaan menurut mereka, ya, ikut bersama imam 8 rakaat, setelah itu pulang, ya, pulang ke rumah. Witirnya nanti tengah malam. Nah, ini berarti kurang, ya kan? Karena tidak menyelesaikan sampai akhir bersama imam. Ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk hadir salat tarawih dari awal sampai akhir. Wa salatu tahajjudi fil ashril awakhir, dan salat tahajud di 10 malam terakhir, di ajli ayahsula ala hadza thawabil azim, dalam rangka mendapatkan dan mencapai ganjaran yang besar ini. Wala yahrim nafsahu min hadza thawab, dan janganlah dia menghalangi dirinya dari mendapatkan ganjaran ini. Alladhi huwa ahwaju ma yakunu ilaih, karena itu adalah sesuatu yang paling dia butuhkan. Ziyadatan fi hasanatihi wa takfiran li sayyiatihi, sebagai tambahan dalam kebaikan-kebaikan dia dan untuk menghapus dosa-dosa dia. Wa katsirun minas salafis salih ma'a ijtihadihim fil a'malis salihah, dan kebanyakan dari as-salafus salih bersama dengan mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal salih, ma kanu yatrukuna salatat tarawih, mereka tidak pernah meninggalkan salat tarawih. Wa salatat tahajjudi ma'al imam, dan tidak pernah meninggalkan salat tahajud bersama imam. Li'annahum ya'lamuna ma fi dzalika min al-ajr, karena mereka tahu pahala yang terdapat padanya. Fa kanu yusalluna at-tarawih wa yusalluna fi akhir al-lail tahajjudan, maka mereka as-salafus saleh, mereka salat tarawih dan juga mereka salat di akhir malam, itu salat tahajud. Nah. Wa kanu yutilunal qiyam, dan mereka memanjangkan berdirinya, berarti panjang bacaannya. Ya. Hatta ruya annahum kanu ya'tamiduna 'alal 'isa, 'alal 'isi min tulil qiyam. Bahkan telah diriwayatkan atau sampai diriwayatkan bahwasanya mereka para salafus saleh saking lamanya imam berdiri membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kanu ya'tamiduna 'alal 'isyi, mereka sampai bersandar ke tongkat, ya, bersandar ke tongkat mintul qiyam saking lamanya berdiri. Wa kanu yarbituna al-hibala baina as-sawari, dan adalah mereka mengikatkan tali di antara dua tiang. Ya. Ada dua tiang, mereka ikat tali. Wa ta'allaquna biha min tulil qiyam, kemudian bergantung di tali itu saking lamanya berdiri. Ya. Nah, untuk menghindari jatuh. Jadi mereka bergantung di tali. Wa kanu la yansarifuna illa 'indal fajr, dan mereka tidak kembali ke rumah-rumah mereka kecuali mendekati fajar. Ya, kecuali mendekati fajar. Hatta innahum yakhshawna ay yafutahum as-suhur, sampai-sampai mereka khawatir jangan sampai tidak sempat makan sahur, azan subuh lagi. Nah, menunjukkan bahwa jarak antara selesainya mereka salat tahajud dengan azan itu sangat berdekatan, sampai mereka khawatir jangan-jangan tidak bisa makan sahur. Ya. Kullu hadza min hirsihim radhiyallahu anhum ala tahsili khairati hadza syahr. Semua ini menunjukkan semangat mereka radhiyallahu anhum untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Ini bulan Ramadan. Ma'a ma hum alaihi min ijtihadi fi tulis sanah, padahal mereka sudah semangat dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan-bulan yang lain sepanjang tahun. Jadi di luar Ramadan ibadahnya mereka luar biasa. Di bulan Ramadan tambah, ya, tambah semangat mereka. Amma nahnu, adapun kita, kata beliau hafizahullah, fa'indana at-taqsiru al-kathir wal kasalul kathir fi tulisana. Adapun kita, ya, kita banyak lalai dan banyak malas sepanjang tahun. Fa idza atba'na ramadhana baqiyata ash-shuhuri bil kasli wal khumul fa madza nastafid. Kalau kita sudah merasa capek di satu bulan Ramadan, oh masyaallah kayaknya capek sekali ya perasaannya. Nah, maka di bulan-bulan lain yang lain ya sudah malas gitu. Ya seolah-olah bulan Ramadan ini kan terbebani, dia mau ini mau ini. Akhirnya setelah itu istirahat. Ya, istirahat. Bermalas-malasan. Famadza nastafid, apa yang kita bisa ambil atau manfaat apa yang kita bisa dapatkan, kata beliau, kalau seperti ini. Nah, di bulan Ramadannya sudah kurang, keluar Ramadan sudah malas. Ya. Nah, muncul al-kasal wal khumul, kemalasan. Nah, fayambagi lil muslim alla tafutahu hadhil layali. Maka sepantasnya bagi seorang muslim agar supaya tidak luput darinya malam-malam ini. Ma'ama fi salati tarawih fi hadza al-waqti min at-takhfifi wa taqlilil raka'at. Bersama ma fi salati tarawih, apa yang dilakukan di dalam salat tarawih fi hadza al-waqti, di waktu ini, min at-takhfif, dalam salat tarawihnya sudah diringankan. Wa taqlilil raka'at, rakaatnya pun dikurangi. Ya. Nah. Kullu dzalika min ajli targhibil ma'mumin lil hudur. Semua ini, ya, imam lakukan supaya memberikan targhib agar supaya makmumnya tetap hadir, ya. Dibacaannya diringkas. Karena kapan imamnya baca satu juz per malam, malam kedua sudah berkurang. Ya. Malam ketiga mungkin tinggal satu shaf. Malam berikutnya mungkin tinggal berdua. Nah, sehingga imamnya serba salah mau memanjangkan, imamnya apa, makmumnya habis. Ya. Nah, tidak dipanjangkan menyelisih sunnah. Ya. Nah. Jadi para imam sudah berusaha melakukan apa yang memungkinkan agar supaya makmum tetap hadir. Wa ma hadza yatakhallaful katsir. Walaupun sudah seperti ini, imamnya sudah bacaannya ringkas, ternyata banyak yang tidak hadir. Ya. Banyak yang tidak hadir. Nah, bagaimana kalau 5 juz per malam? Ya. Mungkin tidak ada yang sanggup. Ini sudah ringan dan ringan sekali, banyak yang tidak ikut. Wa ma hadza illa hirmanun wa ghalabatun lil ghaflah. Tidaklah ini terjadi melainkan hirman. Berarti diharamkan bagi dia keutamaan dan kebaikan bulan ini. Wa ghalabatun lil ghaflah, dan dikuasai oleh kelalaian. Fa ayyu fa'idatin lil insani ayyan sarifa wa yatruka salatat tarawih wa tahajjud. Fa'idah apa yang akan didapatkan oleh manusia ketika dia meninggalkan salat tarawih dan salat tahajud. Summa yadhhab, kemudian dia pergi. Ya. Nah, dia pergi. Imma ila qila wa qal, apakah dia pergi untuk cerita? Qila wa qal, oh katanya begini. Tapi kalau membicarakan politik ataukah presiden, 4 jam, 5 jam tidak terasa. Iya kan? Tidak terasa. Nah. Ila apa? Ila qila wa qal. Jadi dia pergi hanya cerita. Wa imma ila tama'i dunya, ataukah dia pergi untuk mencari dunia. Wa imma ila ghairi dzalik, ataukah pergi ke tempat-tempat lain. Ya, pergi ke tempat-tempat lain. Madza yastafidu min hayatihi, apa yang dia bisa dapatkan berupa manfaat dari kehidupan dia kalau seperti ini keadaannya. Wa amamahu jannatun wa nar, sementara di hadapan dia cuma dua tempat, surga atau neraka. Ya, tidak ada pilihan lain. Wa amamahu hisabun, dan di hadapan dia ada hisab. Wa amamahu akhtarun, di hadapan dia bahaya-bahaya yang akan dia hadapi. Wa mahaliku, di hadapan dia adalah mahalik, kebinasaan-kebinasaan. Wa mawazinu tatishu bizarrat, dan di hadapan dia timbangan-timbangan. Timbangan-timbangan tatishu bizarrat, yang timbangan itu akan na'am menjadi ringan, ya na'am, dan juga menjadi berat, bahkan akan ditimbang walaupun hanya seberat biji zarrah. Nah, yang menunjukkan bahwa di timbangan itu Allah akan menimbang amalan hamba sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Wa amamahu sahaifu amalin tuktabu fiha jami'u amalih, dan di hadapan dia lembaran-lembaran amalan, catatan-catatan amal yang ditulis padanya semua amalan dia. Kalau amalan itu dia lakukan secara sadar, bukan karena ngigo, bukan karena tidur, itu dicatat semuanya. Nah, mayul fadu min qolin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafadzkan, terucapkan satu ucapan, satu perkataan, melainkan ada raqibun atid. Ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Nah, sehingga ini yang akan membuat kita hati-hati dalam berkata-kata, dalam berucap. Karena semua yang keluar itu dicatat oleh malaikat. Ya, dicatat oleh malaikat. Nah. Wa tu'ta iyyahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat diberikan catatan itu kepada dia. Yaqra'uha, kemudian dia baca sendiri. Wa yuhasibu nafsahu 'alaiha, dan dia sendiri yang menghisab dirinya. Al-insanu amamahu makhatir wa amamahu mahalik. Manusia di hadapan dia perkara-perkara yang membahayakan, perkara-perkara yang membinasakan. Fa kaifa yanamu wa kaifa yaghfal? Bagaimana mungkin manusia bisa tidur dengan nyenyak, dan bagaimana mungkin manusia bisa lalai? Wa kaifa yudayyi'u hadhil mawasima al-'azimah? Dan bagaimana mungkin manusia melalaikan musim-musim yang agung ini? Allati ja'alaha Allahu munkiran lahu minadzurbi wal ma'asi, yang Allah telah jadikan musim-musim kebaikan ini sebagai musim-musim untuk mungkiran. Mungkiran ini untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Nah, karena di bulan ini sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan dari orang-orang yang beriman, sehingga na'am dosa dan maksiat itu terkurangi. Nah, wa yumunqidatan lahu minan nar idza huwa hafidz 'alaiha, dan bulan-bulan ini bulan Ramadan yang dipenuhi dengan kebaikan ini, munqidatan lahu, menyelamatkan manusia dari neraka apabila dia menjaganya. Jadi ada syaratnya, menjaganya. Ya. Amma idza dayya'aha wattaba'a syahawatihi wa ghafalatihi, adapun kalau dia melalaikan bulan ini atau musim-musim kebaikan ini dan mengikuti syahwat-syahwatnya dan lalai, fa innahu huwallazi dayya'a nafsahu, maka sesungguhnya dia sendiri yang melalaikan dirinya. Wala yahlaku 'alallah illal halikun. Naam, dan tidak ada yang naam dibinasakan oleh Allah kecuali orang-orang yang pantas untuk dibinasakan. Tidak ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang pantas untuk dibinasakan. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqal jami' li salihil qawli wal amali wal ikhlas. Kita minta kepada Allah azza wa jalla agar memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berucap dengan ucapan yang baik, amalan yang baik, dan juga bisa ikhlas. Wa la yahrimana wa iyyakum min fadha'il hadzal syahri, dan kita minta kepada Allah agar Allah jangan mengharamkan kepada kita dan kepada kalian keutamaan-keutamaan bulan ini wa ghairihi min fadail amal, dan juga di bulan-bulan yang lain dari amalan-amalan yang utama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa naktafi bihadzal qadr, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.